Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan Bani Adam yang menghapuskan dosa-dosa, juga amalan-amalan Bani Adam yang mengangkat derajat mereka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan pada pasal yang pertama pembahasan tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Tayyib, kita akan baca risalah Ibnu Rajab pada halaman yang ke-18 pada nuskhah kitab yang kita pakai. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-faslul awal, pasal yang pertama, fi dzikri al-kaffarat, tentang penyebutan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Kata beliau rahimahullah, wa huwa isba'ul wudu'i wal fil karihat wa naqlul aqdami ilal jama'at awil jumu'at ilal jumu'ati awil jama'at wal julusu fil masajidi ba'da salawat. Amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal sebagai amalan yang menghapuskan dosa adalah isba'ul wudu' fil karihat, menyempurnakan wudu' terkhusus di saat-saat yang susah, di saat-saat yang berat, seperti di saat dingin atau di saat sakit. Menyempurnakan wudu fil karihat, di saat-saat yang berat. Wa naqlul aqdam, dan melangkahkan kaki ilal jumu'at, menuju sholat jum'ah. awil jama'at, atau menuju sholat jama'ah, sholat lima waktu. Yani memperbanyak langkah ke masjid untuk melakukan sholat jum'ah atau sholat jama'ah. Kemudian yang ketiga, wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, dan duduk di masjid ya ba'da sholawat, sesudah sholat lima waktu. Naam. Inilah tiga amalan yang disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal sebagai amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa. Ya, ini perlu dihafalkan karena ini penting. Bisa jadi ada orang bertanya kepada kita, saya banyak sekali dosa, saya ingin menebus dosa-dosa saya. Ya, tentunya ketika seorang memiliki ilmu, seorang memiliki bimbingan dari Rasul, dia akan bisa mengarahkan kepada arah yang baik, arah yang bermanfaat. Ya, tentunya kita arahkan dia untuk bertaubat kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah. Kita semangati dia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ghafur, ar-rahim, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, ketika seorang bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Kemudian kita juga mengarahkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Di antaranya ini, kamu sempurnakan wudu kamu, perbanyaklah jalan, berjalan kaki menuju ke masjid, menunaikan sholat jum'ah, sholat jamaat, dan juga duduklah di masjid. Perbanyak duduk di masjid sesudah sholat lima waktu. Apakah dengan berzikir, membaca Al-Quran, atau duduk untuk mempelajari ilmu, talabul ilmi. Ya, wabillahi taufiq. Obat ini. Kebanyakan kita sibuk dan semangat untuk mencari obat penyakit badan. Ya, ini perkara penting. Seorang flu, seorang pilek, sakit perut, ya, diare, mesti dia berpikir apa obatnya. Syukur-syukur tidak harus dengan kimia, ya kan? Nah, ada katanya obat diare pakai daun jambu misalnya, ya kan? Ya, ini dipelajari yang seperti ini. Ya. Apalagi perkara yang itu adalah, ya, untuk kebaikan rohani kita, dunia dan akhirat kita. Maka sudah sepantasnya seorang muslim untuk mempelajari perkara tersebut. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tiga amalan yang merupakan sebab dihapuskannya apa? Dosa-dosa. Kita lanjutkan keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa summiyat hadhil kafarat li'annaha tukaffirul khataya wasayyi'at. Walidzalika jaa'a fi ba'dhi riwayat man fa'ala dhalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi ka yaumi waladathu ummuhu. Kenapa tiga amalan ini dikatakan sebagai kafarat? Kenapa dikatakan sebagai apa? Kafarat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal kafarat?" Apa itu kafarat? Kenapa amalan-amalan ini, tiga amalan ini dikatakan sebagai apa? Kafarat. Limadha, kenapa? Karena tiga amalan ini tukaffirul khotoya wasayyi'at, menebus, ya, menggugurkan dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan. Sehingga dikatakan sebagai kafarat. Artinya apa? Mengurangi dosa, bahkan mungkin akan menghilangkan sama sekali. Biidznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, oleh karena itu, karena demikian besar pengaruh amalan ini untuk menghapuskan dosa, oleh karena itu, dalam sebagian riwayat hadis Mu'ad bin Jabal yang sedang kita bahas ini, Rasul mengatakan, Man fa'ala dzalika 'asha bi khair. Barang siapa yang melakukan tiga perkara ini dalam kehidupannya, man fa'ala dzalik. Barang siapa yang mau melakukan tiga perkara ini, menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak duduk di masjid. Man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan itu, kata Rasul, 'asha bi khair. Sungguh dia akan hidup di dunia ini dengan kebaikan. Akan hidup dengan baik. Thayyibah. Kehidupannya akan tenang. 'Asha bi khair. Wa mata bi khair, dan mati pun juga mati di atas kebaikan, insyaallah. Wa mata bi khair. Dan mati juga dengan kebaikan. Wa kana min khathiatihi, dan sungguh keadaan dia dengan dosa-dosanya seperti seorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumi waladathi ummuhu, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, yakni dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yakni betul-betul tiga amalan ini memberikan pengaruh hilangnya dosa-dosa. Seperti dikatakan oleh Rasul ini, man fa'ala dzalika 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min khathiatihi kayaumi waladathu ummuhu. Dan bisa difahami dari hadis ini, wallahu a'lam. Bisa difahami dari hadis ini, orang yang tidak menyempurnakan wudu, orang yang enggan untuk memperbanyak langkah kemana? Masjid, untuk melakukan sholat jum'ah atau sholat jamaah, dan orang yang dia enggan untuk duduk di masjid, maka dia tidak akan hidup dengan baik. Dan dia juga mati dalam keadaan tidak baik. Bisa menjadi sebab kematiannya apa? Su'ul khatimah, seandainya tidak mendapatkan taufik, ampunan dan rahmat dari Allah, dan dalam keadaan dia membawa dosa karena dia tidak melakukan sebab untuk dihapuskannya apa? Al-khotoya wasayyi'at, kejelekan dan ya, perbuatan buruk. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibnu Rajab. Selama ini kita mendengar orang kalau berjalan ke masjid, ya, salah satu langkahnya mengangkat apa? Derajat. Langkah yang lain menghapuskan apa? Dosa. Apa ada pertentangan hadis-hadis Rasul yang menyebutkan itu dengan apa yang sedang kita bahas ini? Di sini Rasul mengatakan bahwasanya melangkahkan kaki ke masjid adalah menghapuskan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal tidak disebutkan mengangkat apa? Derajat. Hanya disebutkan menghapuskan apa? Dosa. Tayyib. Bisa dipahami di sini, ikhwan, permasalahannya? Ya. Akan dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa hadhihi al-hisal al-madhkurah al-aghlabu 'alayha takfiru sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu tiga ini, menyempurnakan wudu, ya, berjalan ke masjid untuk melakukan sholat, kemudian juga duduk di masjid, amalan-amalan ini, ya, dominannya adalah menghapuskan dosa-dosa. Secara dominan adalah apa? Menghapuskan apa? Dosa. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang lain juga menjadi sebab diangkatnya apa? Derajat. Subhanallah. Tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dominannya adalah untuk menghapuskan apa? Dosa. Namun di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan yang lain. Amalan-amalan tadi mengangkat apa? Derajat. Wa yahsulu biha aidan raf'ud darajat, dan dengan amalan-amalan ini pula terwujud ketinggian derajat, diangkat derajat oleh Allah. Kama fi sahih Muslim, Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudhu'i ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis Muslim ini, pernah suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ala adullukum, maukah aku tunjuki kalian ala ma yamhullahu bihi al-khataya, kepada suatu amalan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Di sini Rasul menawarkan kepada umatnya, maukah kalian aku tunjuki suatu amalan atau amalan-amalan yang dengan itu akan dihapuskan dosa dan akan diangkat derajat. Nah, sedikit kita merenungkan di sini. Sebagian manusia menganggap bahwasanya kebaikan adalah ketika ditawari perkara-perkara duniawi, dan itulah yang terbetik dalam kebanyakan benak manusia. Orang datang kepada kita, maukah kamu saya kasih uang? Ya. Taib. Apa benak kita? Ah, insyaallah mau kasih duit. Ya. Maukah kamu saya kasih motor? Wah, ini lebih lagi. Nah. Masya Allah, motor. Ya. Ya. Lebih tinggi lagi. Maukah kamu saya kasih rumah tipe 45? Masya Allah, tambah keras lagi. Ya, ya. Subhanallah. Nah, ya memang ini nikmat ya. Tapi coba kita renungkan diri kita. Ada orang datang, maukah aku ajari kamu ya, suatu amalan ya, yang akan menghapuskan dosa ya, dan mengangkat derajat. Nah, coba kita renungkan. Nah. Oh, apa Pak? Nah, kan? Ya. Baik. Semangatnya ini, Pak. Nah. Saya pribadi dan antum semuanya, kaum muslimin. Penghormatan kita, pengagungan kita kepada perkara-perkara yang akan menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang namanya hadiah, pemberian, itu bukan hanya pemberian duniawi. Pernah seorang sahabat memanggil seorang tabi'in, ala uhdi laka hadiyatan, maukah aku beri kamu hadiah? Kemudian tabi'in mengatakan, iya, apa? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini tampak hadiah yang dimaksud adalah apa? Ilmu. Hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, coba kita renungkan bagaimana perasaan kita, bagaimana pengagungan kita terhadap apa yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ala adullukum, ini bukan hanya untuk sahabat. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang ketika itu bersama dengan Rasul. Bukan. Tetapi untuk umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seandainya Rasul ada di hadapan kita, kemudian beliau mengatakan kepada kita, ala adullukum, maukah aku tunjuki untukmu, aku tunjuki kalian, ala ma yamhullahu bihil khataya, sesuatu yang dengannya akan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. dan dengannya derajat-derajatmu akan ditinggikan oleh Allah. Qalu, ya, di sini kita lihat bagaimana para sahabat bergembira. Qalu, mereka mengatakan semuanya para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Ya, di situ kemudian Rasul mengatakan, qal, beliau bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, sempurnakanlah wudu di saat-saat berat. Nah, di sini berarti menyempurnakan wudu bukan hanya menghapuskan apa? Dosa, namun juga mengangkat apa? Derajat, berdasarkan hadis ini. Wa kathratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid. Berarti melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat Jumat, sholat jamaah, bukan hanya menghapuskan apa? Dosa, juga mengangkat apa? Derajat. Kemudian Rasul mengatakan yang ketiga, wantidharus salati ba'das salah, dan kamu menunggu sholat sesudah selesai sholat, yakni duduk di masjid. Sesudah sholat, duduk di masjid menantikan sholat berikutnya. Dan ini yang paling mudah adalah menanti sholat isya, karena waktu untuk menanti tidak begitu panjang. Sesudah sholat maghrib, seorang duduk menanti sholat berikutnya. Artinya dia banyak duduk di masjid. Di mana? Di masjid. Ya. Kalau bisa lebih dari itu, ba'dal asr duduk menanti sholat apa? Maghrib. Ini juga termasuk di dalamnya. Namun yang paling mudah, ya, adalah ba'da maghrib ilal isya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang duduk di masjid menanti sholat sesudah sholat, pahalanya besar. Kata Rasul, fadhalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat. Duduk di masjid sesudah sholat menanti sholat berikutnya seperti seorang yang melakukan ribat. Ribat yakni jihad fisabilillah, menjaga perbatasan, ya, musuh, yakni pahalanya sangat besar. Dikatakan oleh Rasul seperti apa? Ribat, menjaga perbatasan wilayah muslim dengan wilayah musuh-musuh Islam. Wabillahi taufik. Ala kulli hal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan faedah tambahan kepada kita bahwasanya tiga amalan yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, menyempurnakan wudu ketika berat, naam, kemudian melangkahkan kaki menuju sholat Jumat dan jamaah, dan juga memperbanyak duduk di mana? Masjid sesudah sholat. Faedah tambahannya adalah bukan hanya amalan ini menghapuskan apa? Dosa, namun juga mengangkat apa? Derajat. Alhamdulillah. Waqad ruwiya hadzal ma'na 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah, dan telah diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam makna yang seperti ini, ya, dalam jalan-jalan atau hadis-hadis yang banyak, yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tiga ini bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, namun juga mengangkat mada ad-darajat, mengangkat derajat. Fahadihi salah satu asbab yukaffirullahu bihal dzunub, inilah tiga amalan yang dengannya biidznillah azza wajal Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa. Hadihi salah satu asbab, inilah tiga sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghapus apa? Dosa-dosa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah akan membahas satu persatu dari tiga amalan ini, ya. Taib, dan ini pembahasan yang panjang sehingga membutuhkan kesabaran dari kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga amalan ini. Beliau akan mengawali dengan masalah wudu. Akan mengawali dengan masalah apa? Wudu. Taib. Qala al-muallifu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ahaduha al-wudu, wa qad dalla al-Qur'anu 'ala takfirihi dhunuba fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayat ila qawlihi liyutahhirakum. Nah, yang pertama dari amalan-amalan yang menghapuskan dosa adalah apa? Wudu. Sungguh ayat Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya wudu adalah amalan yang menghapuskan apa? Dosa. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala bila sebutkan ya, awal surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah, cucilah kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dan hikmahnya, di antara hikmahnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, liyutahhirakum, untuk Allah sucikan kalian. Jadi wudu hikmahnya banyak. Di antaranya adalah liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Kalimat ini liyutahhirakum, mensucikan kalian, yasmulu taharatan taharata zahiral badani bil ma'id tahir wa taharatal batini minadz dzunubi wal khathaya. Yang kita fahami dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan wudu, yakni Allah Subhanahu wa taala mensucikan lahiriah kalian, badan-badan kalian, wajah kalian, tangan kalian, kaki kalian, dengan air yang suci. Dibasuh muka, tangan, kaki, sehingga bersihlah badan kita ini, zahirnya, dengan menggunakan air yang apa? Suci. Dan disyaratkan ketika seorang berwudu dengan menggunakan ma tahir atau tahur, menggunakan air yang suci dan apa? Mensucikan. Wabillah itu. Juga ayat ini ya, mencakup kesucian batin. Wa taharatal batin minadz dzunubi wal khathaya. Juga dengan wudu itu Allah Subhanahu wa taala sucikan batin seorang muslim dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Na'am. Wa itmamun ni'mah innama tahsulu bimaghfiratil khataya wa takfiriha. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan wudu ini menyempurnakan nikmat untuk kita. Dan yang dimaksud dengan menyempurnakan nikmat, kata beliau rahimahullah, innama tahsul, disempurnakannya nikmat Allah atas kita adalah dengan tercapainya maghfirah, ampunannya Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan dibersihkannya kita dari dosa-dosa tersebut. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala li nabiyyihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Untuk Allah ampuni engkau wahai Nabi apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosamu dan yang akan datang, dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas engkau wahai Nabi. Yakni yang dimaksud dengan menyempurnakan nikmat adalah diampuninya apa? Dosa. Dan wudu ya, di antara hikmahnya adalah ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nanti akan kita baca riwayat yang sangat banyak. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang berwudu, dosa akan keluar bersama dengan air atau tetesan-tetesan air sampai akhir tetesan air wudu yang kita pakai. Orang membasuh muka, maka akan keluar dosa-dosanya bersama dengan akhir tetesan apa? Air. Demikian juga ketika mencuci kakinya, tangannya, dan seterusnya. Dan riwayat-riwayat ini akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, waqad istanbata hadzal ma'na Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi wa yashhadu lahu al-hadis alladhi kharrajahu at-Tirmidhi wa ghayruhu an Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u yaqul Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah faqala atadri ما تمام النعمة قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أو إن تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة فلا تتم نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته. نعم. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, محمد بن كعب القرظي, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, beliau mengambil istimbat, beliau memahami bahwasanya makna tamamu nikmatillah, kalau kita dapatkan dalam ayat wudu disempurnakannya nikmat Allah, juga dalam surat Al-Fatih di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas Rasul, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi beliau memahami, mengambil istimbat bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat Allah yang Allah sempurnakan atau sempurnanya nikmat Allah adalah diampuninya apa? Dosa. Diampuninya apa? Dosa. Taib. Sebagaimana ya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah wa ghairuhu dan yang lainnya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang berdoa. Sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Ada seorang yang berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku mohon kepadamu tamaman ni'mah. Kesempurnaan nikmat. Mohon kepada Allah kesempurnaan apa? Nikmat. Faqal, kemudian Rasul karena mendengar doa orang ini, Rasul bertanya kepadanya, "Atadri ma tamamun nikmah? Tahukah engkau apa itu kesempurnaan nikmat?" Qala, kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya berdoa dengan doa ini dengan maksud untuk mendapatkan kebaikan." Yakni dia sendiri tidak paham. Nah, ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, da'awtu biha arju biha al-khair." Ya Rasulullah, saya berdoa kepada Allah dengan doa ini, intinya adalah mengharapkan apa? Kebaikan. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang sempurna ya Allah. Nah, ya. Demikian maknanya. Baik. Kadang seorang berdoa demikian, ya. Yakni ketika direnungkan ternyata dia tidak faham apa maksudnya. Ya, intinya maksudnya adalah ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ya. Ya. Jelas maknanya. Ya Allah, saya ingin nikmat yang sempurna. Tapi ketika ditanya oleh Rasul, "Atadri, tahukah kamu ma tamamu ni'mah? Apa itu kesempurnaan nikmat?" Kata orang ini, "Ya Rasulullah, ini doa yang saya mohonkan kepada Allah. Intinya saya mengharapkan kebaikan." Kemudian Rasul menjelaskan kepada orang ini, ya, "In shahal hadis," seandainya hadis ini sahih, ya, ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui doa yang seperti ini. Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesempurnaan nikmat. Rasul menjelaskan kepada sahabat ini, "Inna tamaman ni'mah," sesungguhnya yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat adalah an-najatu minan nar wa dukhulul jannah, diselamatkannya seorang dari neraka dan dimasukkannya dia ke dalam apa? Surga. Inilah kesempurnaan nikmat. Dan yang seperti ini tidak terwujud kecuali dalam keadaan seorang telah diampuni apa? Dosa-dosanya. Seorang tidak akan masuk dalam surga kecuali bersih dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, seorang yang lebih banyak dosanya daripada kebaikannya dan Allah tidak mengampuninya kecuali dengan dimasukkan dalam neraka, dia masuk dulu ke dalam neraka sampai bersih, baru kemudian masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna tamaman ni'mah, sesungguhnya kesempurnaan nikmat itu adalah an-najatu minan nar, diselamatkannya seorang dari neraka, wa dukhulul jannah, dan dimasukkannya dia ke dalam jannah. Fala tatimmu nikmatullah ala abdihi illa bitakfiri sayyiatihi. Maka sungguh nikmat Allah, ya, tidak akan sempurna atas seorang hamba kecuali ketika Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis yang telah kita baca tadi berupa kisah, ya, ada orang yang berdoa kemudian Rasulullah, ya, mendengarnya, ya. Dikatakan oleh Muhasyi di sini, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi Da'awat, ya, di dalam kitab Da'awat, wa fi isnadihi Abul Ward bin Sumamah bin Hazan Al-Kushairi Al-Basri lam yuwathiqhu ghairu Ibnu Hibban wa baqi rijalih thiqat. Intinya rawi-rawi dalam hadis Tirmidzi ini semuanya thiqat kecuali satu orang yang bernama Abu Ward Ibnu Sumamah Al-Kushairi Al-Basri. Orang ini tidak ada yang mensiqahkannya kecuali Ibnu Hibban. Kecuali hanya Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Dan saya tidak sempat untuk memurojaah hadis ini, ya, di dalam kitab-kitab para ulama terutama bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa mendatangkan keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah tentang hadis ini. Ala kulli hal, in shahal hadis, seandainya hadis ini sahih, maka doa ini termasuk diantara doa yang disetujui oleh siapa? Rasulullah SAW. Dan kita berdoa boleh dengan lafaz ini, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah, ya Allah aku mohon kepadamu kesempurnaan apa? Nikmat. Dan yang dimaksud dengan tamamal ni'mah adalah apa? Diampuninya dosa-dosa seseorang sehingga dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari apa? Neraka. Tayyib. Insyaallah kita lihat pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan tidak dilupakan untuk kita melihat pembahasan tentang hadis ini. Taib. Berapa menit lagi? 7. Ya. Bismillah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau akan menyebutkan nusus. Setelah beliau sebutkan ayat Al-Quran dengan penafsiran tamamul ni'mah tadi, tamamul ni'mah tadi, beliau rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, akan menyebutkan, ya, riwayat hadis Nabi SAW yang sangat banyak yang menyebutkan tentang dihapuskannya dosa dengan sebab wudu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, وقد تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الخطايا بالوضوء. Dan sungguh telah banyak dan sangat banyak nusus hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu dihapuskan dengan sebab wudu. Di antaranya kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam hadis Muslim rahimahullah, an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan khalifatul rasyid, salah seorang al khulafa ar rasyidin, wa ahad al-asharah al-mubasyirin bil jannah. Salah seorang yang dijamin masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya. Al-khulafa'ur rasyidin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Dan beliau adalah seorang yang mendapatkan julukan Dzunurrain. Orang yang memiliki dua cahaya. Karena dinikahkan oleh Rasul SAW dengan dua putrinya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah dinikahkan oleh Rasul SAW dengan dua putrinya, tentunya setelah salah seorangnya meninggal. Tayyib. Dan ini semuanya menunjukkan tentang fadl, keutamaan sahabat mulia ini. Dan beliau adalah sahabat yang malaikat Allah malu dengan beliau. Malaikat-malaikat Allah malu dengan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid, terbunuh. Dan ini semuanya ma'asyiral muslimin, bagian dari i'tiqad, bagian dari keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita meyakini bahwasanya sahabat yang mulia ini, Utsman bin Affan, adalah termasuk dari Ahlul Jannah, penduduk sorga. I'tiqad wajib kita yakini. Dan seorang ma'jurun diberi pahala dengan keyakinan ini. Dan justru dia akan mendapatkan dosa ketika meyakini Utsman bin Affan adalah orang yang tidak masuk sorga. Barang siapa yang mencela sahabat Nabi, apalagi mencela Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang mulia, Rasul mengatakan mereka adalah ahlul jannah. Kemudian orang-orang Syiah, Rafidhah, mengatakan dia adalah ahlul nar, penduduk neraka. Maka mereka adalah orang-orang yang terhina fid dunya wal akhirah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Annahu tawaddoa." Suatu saat Utsman bin Affan beliau berwudu. Selesai wudu, Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa mithla wudu'i hadza." Setelah Utsman bin Affan berwudu, disaksikan oleh para tabi'in, murid-murid beliau, beliau mengatakan, "Sungguh aku melihat Rasul berwudu seperti wudukku ini." Berarti apa? Beliau berwudu tidak sembarangan. Dan juga beliau mengajarkan kepada kita untuk berwudu tidak sembarangan. Saya berwudu seperti ini, seperti saya melihat Rasul berwudu seperti ini. Ya. Wabillahi taufiq. Thumma qal, kemudian Rasul mengatakan, setelah Rasul berwudu seperti wudhuku ini, beliau mengatakan, "Man tawaddo'a hakadha," barang siapa yang berwudu seperti ini. Demikian Rasul mengatakan, "Man tawaddo'a hakadha," barang siapa yang berwudu seperti ini, "ghufira lahu ma taqaddama min dambihi," sungguh akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah. Dan sungguh salatnya dan jalannya dia ke masjid nafilah, menjadi tambahan bagi dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini ya menunjukkan keutamaan wudu, bahwasanya wudu jika dilakukan seperti dengan wudunya siapa? Rasul. Ini penting ini. Berwudu seperti wudunya Rasul. Man tawaddo'a hakadha, demikian Rasul mengatakan, barang siapa berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Taib. Ini sebagai akhir pembahasan kita di malam hari ini. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang lain. Hanya saja saya ingin mengingatkan dan menekankan satu masalah penting dari ucapan ini, ya. Tidak bolehnya kita meremehkan ya wudu-wudu kita. Yakni menganggap, "Wah, saya sudah biasa wudu seperti ini dari dulu sejak kecil." Jangan. Kita teliti lagi, apakah wudu saya ini sudah seperti wudunya siapa? Rasul. Sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan, man tawaddo'a misla atau hakadha. Barang siapa yang berwudu seperti ini, ini wudunya siapa? Rasul. Ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagai contoh, saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin tentang salah satu sifat wudu yang sering kita saksikan. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu, mencuci tangannya, ya, selang-seling, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ulama sepakat wudu yang seperti ini sah. Sah wudu seperti ini. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sah wudu yang seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau menukilkan ijma' tentang sahnya wudu yang seperti ini. Namun, wudu yang seperti ini tidak dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau menyempurnakan tangan kanannya sampai 3 kali, baru kemudian beliau berpindah kepada tangan apa? Kiri. 3 kali. Ya. Wabillahi taufiq. Beliau mencuci tangannya kanan, ya, 3 kali. Setelah selesai, beliau lanjutkan ke kanan apa? Tangan kiri 3 kali. Ini juga diantara hal yang mungkin contoh, ya, bahwasanya masih ada hal yang mungkin perlu kita sempurnakan dari apa-apa yang kita lakukan dari ibadah wudu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudu-wudu kita ini sesuai dengan tuntunan Rasul dan mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.